lahire dadi pambujuk, batine dadi bahan renungan. Nek sing nyawang niku nafsu mesti kebujuk lahire, lek sing nyawang niku ati mesti saged ngrenungaken batine. Batine dunya niki. Nah, sehubungan karo menika wonten sunggalipun dawuh, wa kana lan ana sapa ba'dul aulia. Setengahe pira-pira wali iku yakulu dawuh sapa ba'dul aulia. Masa to'a ora ora cumlaret. Cumlaret niku tampil dengan penuh cahaya. Masa to'a ora ora muncul li kedue ingsun. Apa sing muncul zinatun pepaes min zuhrufid dunya saking keindahane dunya. Illa kusifa kejaba mesti dibuka li kedue ingsun apa batinuhu batine dunya. Pokoknya setiap kali enek wong mameri dunya ning nggonku dengan seluruh keindahannya. Kalau saat ini pameri mobil model baru dengan seluruh fasilitasnya, DKI iklan pameri omah model anyar, ini bangunannya telah sak menten miliar. Wes diduduh nih sembarang kalir keindahan-keindahan dunia kuwi. Setiap kali ngono kuwi mesti batinku dibuka, atiku dibuka karo Gusti Allah iso ndelok batine dunya kuwi. Nek wis ngono piye? Pagohara moko banjur pertela li keduwe ingsun apa wururun pambujuk anha saking dunya. Akhire pol-polane pol ternyata dunya sing dipaes-paesi dipik-pik kaya ngono kuwi ternyata kuwi men buju. Upama ta ana kasur sing dipelindes mobil ora cemet. Wis ya cemet tapi terus bali neh. Wah niku tak pikir-pikir kok ya mek ngapusi. Wong ya lek wis turu ya ora ana bedane antarane numpak kasur sing empuk karo galak. Wis turu wis padha ae. Turune ning kasur empuk ngono lek prengut-prengutan mbek bojone ya dadi ora enak. Ternyata keindahan yang ditawarkan itu tidak menjamin. Itu menjamin. Iku kakah ngapusine. Qala dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki. Fahadi mongko utawi iki-iki ibrah utawi iki-iki hasil renunganipun wali niku wau sampe iso nemokno pambujuke dunya iku inayatun pitulung minallahi taala saking Allah taala pitulung liman kedue wong wali kang ngasihi sapa Allahu ingman min auliyaihi rupane saking pira-pira waline Allah al-muqarrabina kang padha kepar kabeh nuhu saking Allah. Dalipun sahabat Thalib Al-Makki kepekaan nurani, kepekaan rohani sehingga mboten ketutup keindahane dunya malah tetep iso nembus pambujuke dunya niku sedaya pitulung saking Allah taala dumateng para wali, para kekasih Allah ingkang kepar dumateng Allah. Paman mongko utawi sapa wong iku syahida nyekseni ningali sapa man adunya ing dunya bi awali wasfiha kelawan kawitane sifate dunya. Sifate dunya kawitane ku napa to? Ora enak. Dunya iki asale ora ana. Engko pol-polane ya dadi Ora ana. Nek paham niku ya lam yantara mongko ora bakal kabujuk. Sapa man diakhirihi kelawan akhire sifate dunya. Nek wong niku ket kawit langsung sadar lawang aku metu ning dunya biyen ya ora nyandang. Udah blejet. Benang sak suwir ora nemplek. Saiki wis pira-pira to cek diparingi klambi karo Gusti Allah. Mboten nggih ora susah-susah nemen. Jadi mboten terlalu nglangut nalika mboten keduman dunya. Di akhiri waman utawi sapa wong iku arofa ngerti sapa manha ing dunya. Ngerti bibadine hakikatiha kelawan batine sejatine dunya. Lam yuk jip mongko ora heran ora gumun sapa man bidzahiriha kelawan tampilan lahire dunya. Wong niku lek setiap kenal dunya niku langsung saged nembus batine dunya. Tiang niku mboten gampang gawok heran kepencut kali penampilan-penampilan itu ya. Jadi omah sing apik karo omah sing ora apik niku ternyata dudu omahe ning tergantung sing manggon teng omah mriku. Nek sing manggon ning omah apik iki wong susah ya. Ya susah nek manggon ning omah elek kuwi bungah ya panggah. Nah. Anggih loten. Nggih, nyatane tukang golek upes ngisor jembatan nih kok sampai konco nih bisa guyon ngakak sing wong sing wah rojo nih konglomerat ngono arep metu komah di jogo disik mergo wedi sembarang kali. Apa artinya seluruh fasilitas itu diberikan kalau rasa takut itu bersemayam di dalam hatimu. Apalah artinya seluruh kesengsaraan itu datang kalau di dalam hatimu tidak ada rasa takut sedikit pun. Oke, oke. Nek wong ati niku wis ora ana rasa wedine, lha kok jam 1 bengi nyuluh kodhok ya ora nek sing diwedani. Umpamane atine ora wedi. Nggih ta? Ning omah gedhe padang jimblang listrike kurang-kurang 1000 watt. Tapi wong duwe rasa wedi dirampok. Walah ya tuh gak penak kabeh. Lha niku tak pikir oleh ngono sakjane sing perlu sing dising jaga kuwi apa? Lo kan sering langsung ke mengawasan dalur. Ya iku anak wong uge. Pager dukur dukur. Berarti wong gawe pager niku lak wedi to. Wong wedi berarti wong wedi. Sampun sandinge niku enten bakul lontong tahu sampai jam 2 bengi sik buka. Kok ya ora usah pager, ora usah apa kok ya wani. Iki jane sing kendel sing endi to. Ngono. Kekayaan dunia, penampilan dunia itu tidak menjamin ketentraman dalam hati. Itu penting jadi dipaham dan betul-betul sanggungan. Nah, sing kojer niku napa? Wong marat pengen sugih gak keturutan. Niku sing kojer malah. Sembarang kalir serba cumpon. Akhirnya jadi ciut atine niku. Mergo ngobrol dunia gak kasil-kasil sementara takdire nentono ndek kudu melarat lan wah loro kabeh. Wa man utawi sapa wong iku kusi paus dibuka lahu kedue man apa sing dibuka bi akibatiha kelawan akibat akibate dunia. Lam yastahwi mengko ora bakal dadekno leno. Lam yastahwi mongko ora bakal dadekno leno hi ing man apa zukhrufuha keindahane dunya. Wong niku lek selalu bisa sadar bagi dirinya tentang akibat-akibat dunia, maka dia tidak akan terlena oleh keindahan dunia. Aman nun jauh kepengin duwe mobil mewah. Kepincut karo kemewahane mobil sampean mesti pengin. Tapi lek sampean mikir akibatnya mesti gak sida pengin. Kok mobil mewah niku enten, Pak, mobil mewah niku sing lek keliru lek ngunci. Keliru lek ngunci ngoten niku konslet kabeh. Dandakno niku 10 juta kata. Biaya perawatan mobil mewah niku satu bulan tidak kurang 5 juta. Ini ku saya itu bane niku nggih larang. Lah mobil sing rego sampe lihat itu ban sitok nggih tuku mobil kula cukup. Niku dunyo nggih ngoten niku. Ngoten. Dereng niku nggih pajeke. Dereng mengke kuatir ketar-ketiri ati sampean. Mobil itu lek mewah, bret sithik ngoten nyepetno ya larang. Saya sepeda ontel kulu-kulu ngoten lho, arep bret arep ora lho ora urus. Artosipun semua yang kita bayangkan itu suatu keindahan dan kenikmatan, ternyata selama itu bertempat di dunia pasti ada akibat-akibat sing boten enak. Mula wong sing atine cerdas bisa menembus, memahami akibat-akibat dunia, maka ketika dunia itu tampil dengan keindahannya, dia tidak serta-merta terpincut, lena dengan keindahan itu. Dan ya sing gampang mawon lah. Gampang mawon nek omah niku jugane niku jugan lemah biasa ngoten. Ngidu sanggon-gon kan kare muruk awu ngoten mawon. Tapi lek wis keramik yo keramik larang ngono. Wah ngidu rek bingung. Mboten arep nganukno asbak niku. Golek asbak ora enak, pun sak bingung kan dhewe. Mulane iki. Wong niku ge repot ya. Wakanalan ono. Nah niki dalam hal iki kata sangat yang niku sing kebujuk. Pun sewu niku termasuk ulama usul. Dia kadung diarani ulama, tapi artinya kepencut kali kepakali zuhur fi dunia. Dia merasa hina, merasa rendah, merasa tidak punya harga diri ketika dia tidak dieloki dunia. Bukan dia menganggap lah dunia ku sing marai wong dosungkan karo aku. Sama sekali tidak pernah memperhitungkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Niku mboten klebu teng hitungane piyambake, senajan ya tukang pengajian kaya kula ngene iki wong. Iki ya termasuk kula dhewe saged klebu teng mriki niki. Mesti wah aku saiki wis mulai dikenal wong gitar ya. Nah, ngono. Mobilku kudu dirubah. Kira-kira pantas mosok suwanu mobilnya lah kiai terkenal mobilnya lah. Nah niki mulai enten benih keindahan dunia menjadi perhitungan. Ini berbahaya, menjadi berbahaya. Mula Nabi Isa yang mutakan niki wa kana lan ono sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam iku yakulu dawu sapa Nabi Isa, wailakum ulama asu, wailakum perusahaan sira kabeh ulama asu ihe pira-pira ulama su, ulama sing elek. Masalukum utawi contone sira kabeh iku masalukonati hasin kaya umpamane luangan jamban. Luangan jamban ini contoh saat ini sapi teng. Luangan jamban apa sapi teng? Sapi teng tandonan yang dipendem. Dohiruha utawi lahire konati jas hasin iku jasun lepo wabatinu hautai batine konati jasin iku naknun banger jubile dilepo halus nek perlu wong gak oleh roh lek kuwi sakjane adah ngono anuwi tapi jelas-jelas jerone itu pusat penyakit, pusat bakteri dan lain sebagainya. Semantan lagi ulama isuk ni kuah penampilannya hebat, golek dalil pintar, sembarang kalir faket ngomong ni. Tapi sakjane jero batine ku enake namung urusan dunya sing bakale jadi set ni kuah. Kula cara wong hitung-hitungan niku wong cilaka. Pun. Nah, niki mengke niki minangka mukadimah. Mengke sak terusipun niki mengke wonten dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakjane wong niku pancen gampang terjebak. Terjebak nalika nyawang kahanan al-aqwan niku. Sing disawang kahanan-kahanan sing wadak sing didelok mata. Akhirnya sampai nuwun sewu masyarakat umumipun niku ngormati tiang niku ge pertimbangane pertimbangan sing gebyar. Wong lek wis tau tampil ning TV ngono ndak larang. Penyanyi niku lek penyanyi dangdut sing urung tau teng TV tanggapane murah. Tapi lek wis tau tampil ning TV ndak larang. Lho, kenapa kok ngoten? Iki mergo hitungannya hitungan tampil. Sajane nek soal kangelane menghibur nyanyekno lagu kan sami. Nggih to? Lah, ini penilaian dari masyarakat sendiri nggih ngoten. Sampai menilai kiai pun dengan cara seperti itu. Ya ini lek kiai sing tumpakane becak. Ming rutinan dari langgar ke langgar ora patek disangoni. Nggih jauh niki lagi pun dhewe ge basa umum to nggih. Menapa ra diomongne, diomongne ae. Niatane begitu. Nggih. Tapi lek kira-kira niku sing rawuh niku kiai, niku medhun to kok sedan, gelap sedan mewah. Mboten lha niku nyangone akeh. Dan sing salaman niku akeh. Maksudnya sing nyucup akeh tapi lek enek kiai medhun kok becak, enek wong ngreken. Panitia pengajiannya wegah mapak. Lagi ngoten. Padahal kalau kita mau menghitung manfaat, sebenarnya seringkali lebih banyak manfaatnya kiai langgar kelanggar itu daripada kiai mimbar sing sok mewah. Sing nyangoni masyarakat kulhu kulaudu brabil falak kulaudu rabna sing nyangoni usali farduhuri sing jelas-jelas iku sangu sampai ke swarga dan beliau mulang itu tanpa pamrih. Bukankah ini kemuliaan yang luar biasa? Sementara kalau panjenengan alfa tidak pernah menghitung itu. Mergo napa? Kula jenengan dhewe sing akeh melok picek pisan. Lha akeh sing nyoto-nyoto itu barang mulia ning tidak pernah terungkap kemuliaannya. Sementara hanya karena penampilan. Wah, kok wis taune radio, wah, kok wis taune TV. Itu menjadi pertimbangan kemuliaan. Sing sakjane niku mboten kenek, tinggu ukuran ngoten. Betul. Lah, berbicara soal kemuliaan menika, Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken sak terusipun in aradata an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. In aradata lamun ngarepaken sapa sira ngarepaken an yakuna ing yen to ana iku laka tetep keduwe sira apa sing ana izun kemuliaan layakna kang ora bakal rusak ora bakal entek apa izun. Para pasta izan nama pojok gulek kemuliaan temen siro diizin kemelawan kemuliaan yakma kang bisa entek apa izin Nek kowe kepengin duwe kemuliaan sing ora entek. Diterjemah sanes, lek kowe kepengin duwe kemuliaan abadi. Nek kowe kepengin duwe kemuliaan abadi, ya aja pisan-pisan kowe nganggep mulya ning gone perkara-perkara sing ketoke mulya nanging ora abadi. Jauh. Nggih. Nek umume tiyang nyawang wong sugih karo wong larat niku mulya apa? Mulya wong sugih. Tapi sing jenenge sugih dadekne mulya niku abadi to mboten? Wong sugih niku saged larat. Mboten. Oh, saged. Wong sugih niku saged larat. Artosipun sugih iso mulya niku kemuliaan kesugihan itu tidak abadi. Lek niku sing sampean go lungguh, jur sampean merasa mulia dengan kursi kekayaan itu, maka ketika kursi kekayaan itu amblek, sampean melu amblek. Nek kepengin oleh kemuliaan sing ora amblek, ya gandolo. Gandolo ning gone kemuliaan sing abadi. Sapa? Ya Allah. Nek Allah mboten tau amblek. Kalau sampean mulia, mulia karena Allah, maka kemuliaan itu abadi. Tapi lek sampean mulya karena mulya teng dunya, nuwun sewu, kaya meneh dilem wong, dhek dadi artis, populer. Wah, iku saiki penggemar akeh. Wah, iku saiki dadi sinetron. Alah, lungkas kok ada artis anyar ora payu. Nek kowe duwe pengangen-angen kemuliaan itu yang bisa kamu hormati sekarang. Pemeneh, kowe mondok ngaji kok ping perlu supaya kowe dimulyakno wong tuwa tengenmu. Ngajimu sing model ngono kuwi, ngaji sing oleh-olehane ora abadi. Nek kowe ngaji, ngaji kuwi ora kudu golek sing gak abadi ngono. Ngaji kuwi kemuliaan sing kudu digoleki kemuliaan sing abadi. Maksudnya apa? Ngaji kuwi dienggo menampilkan sifat-sifate Allah. Nek perlu wadah kuwi ora usah diabadek. Wadah kuwi gelem gak gelem ilang kok. Rogol gelem gak gelem ilang. Tapi lek kemuliaan di hadapan Allah tidak akan bisa hilang. Nah, mula izun kemuliaan niku enten sing abadi, enten sing boten abadi. Ya, wong sing waras nggih. Wong sing mikire bener, beneh, padha-padha dikeki, padha-padha ditawani milih sing abadi katimbang sing ora abadi. Al-izm utawi sing dimaksud kemuliaan Allah dikang layak makang ora sirno apa al-izm iku wawtai al-izm iku al-hina kecukupan ora butuh anil asbabi saking pira-pira sebab diwang suri male. Al-izu tawi kemuliaan ala wilayatna kang ora bisa sirna apa kemuliaan iku wa utawi ala izla wilayatna iku al-hina semugi semugi iku tegese ora butuh, ora butuh anil asbabi saking pira-pira sebab kuliah sekabiane sebab. Lah nyapa kok wis ora butuh? Mergo diwujudi musabbibiha sebab onone kang gawe sebabe asbab. Wau pun diaturke kemuliaan itu enten kalih, enten kemuliaan sing abadi, enten kemuliaan sing boten abadi. Kemuliaan sing boten abadi niku kemuliaan sing isih dipeksa. Kowe isane mulya mergo duwe duit. Maknane lek duit entek mulyamu melok. Entek. Kowe mulya mergo dadi lurah. Lek jabatan lurah entek mulyamu melok. Entek. Kowe disungkani wong, dimulyakno wong mergo kowe dadi juara pencak silat. Lek kowe wis loyo tunduk-tunduk juaramu entek. Kowe mulya di jalur tanda tangan penggemarmu, kowe nalika kowe isih populer. Cara bintang film isih ayu-ayune, penggemare akeh. Tapi engko lek wis mulai mlorot. Mulai penggemar ora patek nyawang awakmu. Produser ya wegah nganggo awakmu wong. Film anggere nganggo kowe ya ora payu rek sing delok. Ini harus menunggu ya orang abadi. Mereka apa? Kemuliaan masih butuh ansik-ansik yang namanya sebab. Nah, mau kok tengguhnya ini buat nanti. Kemuliaan sing buat nanti ansik sebab ini buat nanti. Mulai tengguhnya ojo gulek kemuliaan. Mereka tengguhnya gak enak kemuliaan abadi. Upa mau enak, kowe kudu nembus batas dunia kowe. Dengan keyakinan dan imanmu bahwa seluruh kemuliaan yang ada di dunia ini ada sebabnya, dan yang membuat sebab itu adalah Allah yang menciptakan sebab itu. Dan timbangannya gue repot-repot gulek-gulek asbab seorang mesti nyapa gue gak jujuk nenggone sing tukang gawek sebab ya. Gitu timbangane kowe isane munggah pangkat kuwi kudu nggawa SK agar surat keputusan naik pangkat mbok cekel kowe naik pangkat agar SK-ne munggah pangkat wae dadi bangane angel golek SK nyapa kowe ora kenal karo sing tukang gawe SK lagi mboten bisane kowe mlebu ning arena pesta kowe kudu nggawa undangan. Kau sak pame ning ngarep lawang kuwi anggere nek tok wong mara mesti undangannya mana Pak? Wis takoki ora oleh ngono syarate mlebu ning pesta kuwi kudu nganggo undangan. Dadi bisane dimulyakno, mara disugi kerdus. Ya iki kan kemuliaan to niku. Iku ternyata sebabnya mergo nggawa undangan. Senajan kowe kere ritek gue kenal karo sing rumah, gue ora kenal pokoknya gue undangan gue oleh jatah kan ngerti ya? Nah timbang gue repot-repot gue undangan anggar gue kenal karo sing undang lah gue anggar gue kenal akrab raket karo sing undang ora perlu undangan wis toh ora usah macak ya, api-api kita lek gue kenal karo sing rumah dicegat ning satpam sing narep lho liwat dalan mburi to. Kan nggih ngoten. Itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang yang bisa KKN. Lah, orang KKN itu mesti orang yang akrab dengan penguasa. Mula teng donya niki KKN niku haram. Mergo apa? Karena di dunia ini tidak abadi. Nek KKN niku diolehi wis ora abadi, KKN kuwi sane ruwet malah. Lek teng akhirat oleh KKN. Lek kowe kepengin KKN teng akhirat apa? Lha saestu niku, bijing malaikat niku kalah karo wong mukmin sing akrab karo Gusti Allah. Malaikat e ngontok-ngontok arep diadui. Ditimbang ngono to sih. Ya timbangan. Ditimbang saestu. Ngamale niku catetan ngamale tok niku di olor itu sak jalannya pendelung seluruh catatan ini elek apa sak jalannya pendelung ini ngamal elek tak betul yang terapi iblis yang baik itu pun pasrah ngerompon rumah sholat sebenarnya nanti di kamulah nyatanya elek karena ngarep nyapa yang baik itu siap-siap berkemas diri untuk jegur rokok. Lah ya wis rokok, salah budal dhewe. Sing bali karo budal eleh arep ning ndi? Lah mun karuan ngamal kula awon iki teng neraka to Gusti. Sik to sik susu. Diteliti dhisik. Catatan ngamalmu sing elek-elek kuwi diteliti, bek menawa malaikatku pegaweku sing tukang nyatet iki enek sing kliru lah nyateti. Mesine kowe ngamal apik tapi dicatet ngamal elek. Mboten Gusti niku pun pas daya kok tanggale napa pun ora iso. Tapi kok dhisik to. Mung malaikat iki kan ora rupane tuwe. Lanu malaikat mukarrabin, malaikat sing mboten dadi pegawai, tapi malaikat sing tukang dadi pengawal khusus aras. Iku kok ning dhuwur lemari aras kuwi ana kartu nama. Wis siji sak lembar juga. Wis sak juga. Akhire dipun mundut kare malaikat. Kowe tahu maca iki ora le? Iku teng kartu niku tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Krana tahu mesti kenal. Nggih. Nate Gusti, sepindah niki nate. Ya pas asli. Asli dadi nanteng iki kok. Lah niku kalih Gusti Allah Taala ya iki. Krana nalika kuwi tak delok panjen yo murni tenan, lah mumune iki ambek gemeter. Campur wedi kaya ngonek wis sadet iki jan abot banget ora kaya wong-wong sing aku santri iki malah ndamel sadet enek regane iki krana kowe iki asale ra patek santri ndelalah duwe maratua sanding langgar lha kowe moto sadet iku kudu beban berat abot banget krana kowe nyadari lek kuwi asmaku mula kuwi tak catet. Catet, saya ini dari kartu ini lah. Wei, saya ini malaikat, ayo ditimbang ulang. Terus ditimbang ulang, catatan ngamal susah boleh pun belum ni kau. Dibanding kali kartu nama la ilaha illallah Muhammad Rasul lembar tok ni, aku seabot ni. Dan ini KKN lah. Lebatan KKN, bukan aku ni urusannya langsung karo Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kemuliaan abadi begitu itu. Karena apa? Amal jelek itu kan menjadi penyebab masuk neraka. Lah tapi wong sing gawe penyebab masuk neraka itu ya Gusti Allah. Apa tidak bisa Allah membuat penyebab lain? Ya terlalu pinter. Terlalu pinter. Nah, kula panjenengan sing kata terjebak oleh sebab dan akibat. Ada terjebak oleh sebab dan akibat. Padahal sok-sok nek ditakoki nggih bingung, sampean milih pundi? Kados wali niku sing tau diceritake. Lah, kowe milih ndi? Dadi kawulaku tapi kowe sok matine kafir. Karo kowe tak dadekne wong Islam, nek kowe ora iso dadi kawulaku. Mergo kowe dadi kawulane Islam. Nek ningali niku kan berarti napa? Ternyata Allah itu menetapkan Islam tidak sebagai sesuatu yang final. Tapi Islam itu jalan menuju Allah. Paham nggih? Islam itu penting tapi tidak final. Islam itu jalan menuju Allah. Islam itu sistematika untuk mengikuti jejak Rasulullah untuk menuju kepada Allah lah. Nek kula panjenengan terjebak ngurusi dalane malah gak merhatekno tujuane. Akhirnya iki mengke wirawiri gumun tok. Iki ana dalan kok aku ngene iki carane bangun piye ya? Akhire mek sibuk bangun dalan nek ora gelem liwat. Mereka gerbang bangun, kalau jembatan rusaknya baliknya, mesti jembatannya. Nah ini ruwet jadi mboten tok-tok. Nah, mlesengan itu nek kepengin abadi, keizun sing abadi, niku ya kudu nemokne musabib kudu nembus ning langsung pangeran sing gawe sebabne. Li anahu krana sak temene musabib nggih niku Allah Subhanahu wa taala iku batin langgeng layakna kang ora rusak apa musabib. Nek kowe pengin melok langgeng pisan yo gantung warana. Gantung warana. Kowe lek terima kepengin dadi klambi sing mulya paling kudu duwe sifat klambi anyar sing resik dibungkus merek sing anyar iku baru diarani klambi mulya, klambi larang ya ta nggih. Lek niku mengke bungkus plastike wis disuwek. Lah mun tau dinggo sampeyan wis gak mulya meneh, paling diklumbukno ning pojok jeding. Utawa dicentelno ning mburine lawang terus ngubut nyamuk ngoten iku. Mergo wis ora mur. Tapi lek kowe gelem nyentel ning pundake wong mulya. Yo senajan satu apa kambungmu. Tapi krana kowe nyentel ning pundake kiai, kowe iku melok diwedesekan wae. Napa mulai sing pas sanding tangane melok diambung wong lho ngene. Mergo nempel ning gone kiai, ya coba lek kowe nempel ning gone maling, ya melok digiyepuke wong. Mereka netral. Klambi itu adalah menungso itu saja ini netral-netral mawa. Tergantung apa sih ngajeng digantungi. Lek gantungi ning duit ya berarti mulyane karena duit, lek duitnya hancur dia melu hancur. Dia mulia karena jadi presiden, lek presidennya lungsur, dia melu lungsur. Dia mulia mergo panane akeh, lek panane entek mulyane melu entek. Ya, tapi lek mulya karena Allah, maka Allah tidak pernah lungsur. Allah tidak pernah tidak ada. Maka kemuliaanmu pun akan abadi. Mula fata'aluku mongko utawi gantung bihi kelawan Gusti Allah iku izzun. Kemuliaan layak maka ora sirna apa izzun. Dan nah, saat ini dibalik wala izu tawi kemuliaan ala diyakna kan bisa sirna apa izu iku huwa utai ala izu la diyakna iku al ghina semugi tapi semugi bil asbabi sebab kelawan piro-piro sebab sugi sing ancik-ancik sebab kuwi jenenge sugih napa sugih kemuliaan sing krana ancik-ancik sebab niku jenenge kemuliaan sing boten abadi sebab napa ma'al ghibati krana sertane gaib gaib an musabbi biha caking kan nyebabno asbab sing dimaksud asbab kuwi ing dunya niku. Jadi nalika sampean mulya krana urusan-urusan dunia, maka kalau dunia itu selesai, maka kemuliaanmu akan selesai. Tapi mengapa bisa begitu? Ya karena kula panjenengan sedaya lepas, gaib, samar, mboten saged meyakini Allah sing damel dunia. Jadi lek jenengan dadi raja kok namung raja teng panggung ketoprak. Ngelek panggung ketoprak biar sama jadi wong meh biasa. Betul lah. Tapi lek dadi raja, raja sing sejati, raja sing ora krana didadekno raja, ning bener-bener dadi raja tenan. Dan iku masih yo panggung ketoprak biar yo yo panggah dadi pemimpin tenan. Napa? Mergo kenal karo sutradarane. Sing disembah wong niku sakjane lak duduk raja sing teng ndhuwur panggung niku ta. Sing dinut pemain sak panggung kabeh niku sing dinut niku lak sutradarane. Nggih, sutradarane. Dan ratu sing dipasang teng ndhuwur panggung ketoke disembah-sembah niku mergo kerelaane sutradara mawon masang dhek dadi ratu. Nek lakon sing sesuk mrene dhek dadekno sing prajurit cilian yang balik lah dari prajurit cilian Nah, sing penting aja kok kowe uber-uber kursi kraton sing ning dhuwur panggung kuwi. Kuwi dilumpas dibiari. Kenal karo sutradara sing tenan. Buyar lakon lek kowe kenal karo sutradara, lek sutradarane ning warung kowe melok dijak ning warung. Lho, ngoten maksude iki. Jadi dunia niki memang kata sangat sing iming-iming kemuliaan, ngoten lho maksudnya. Tapi kemuliaan teng dunia niki mboten abadi, mergo terombang-ambing oleh sebab. Di anaha krana sak temene asbab niku wae, iku faniyatun bisa entek. Dan nek kowe bisa entek, fata'aluku mongko utawi gumantung biha kelawan dunia iku izun kemuliaan panen kang bisa entek layap kakang ora langgeng apa kemuliaan mah akhirnya iki gampang entek. Mula sangka niku sing perlu dilakone, sing perlu dipahami sakniki kula panjenengan kaca padha-padha kon milih-milih sing pundi. Saman kula kei sawah tapi bar niku sampean mboten kula kenal. Kali sampean mboten kula kei sawah tapi sampean kenal terus kali kula. Terus sawah kula sing pundi-pundi mungkin sing kula kan garap sampean. Lek wong lanu milih sing pundi? Sing kenal nggih. Sing kenal niku mengke lek kula marah sampean melok marah apa to, Mbak? Sampean melok marah. Tapi lek sampean men tak bajai sawah kok entok, sebab niku sak wayah-wayah terus kula jabut sawahe lho kan. Terus malah ngemedriji. Pokoke sing penting wong niku tergantung napa tenggene napa sing dienggo gegantungan. Lek sing digantung niku perkara sing terombang-ambing, ya mbake melok terombang-ambing. Lek gantungane niku teng perkara sing ajeg, ya mbake melok ajeg. Sampeyan lungguh kok lungguh kursi goyang, ya melok goyang. Lungguh kok kursi sing ora goyang ya melok anteng. Lah apa meneh lungguh ning ora ning gone kursi, ora nek sing ngusir. Nggih, lungguh ning kursi sing akeh sing melek, ya diusir-usir terus. Pun men jelas pun sakniki terus e wa ta'alluqu utawi gumantung billahi kelawan Gusti Allah taala iku izun kemuliaan layak makan ora bisa entek apa izun walaisa lan ora ana iku laka kedhi sira kok illa ahaduhuma kejaba salah siji ne ta'alluq mau. Dan orang itu tidak bisa kedua-duanya. Soal taluk loh ya. Ini soal anak melarat, anak sugih, anak ini kan saja nih lah uang itu taluk kata Allah melarat sugih itu pun soal jadi pilihan. Itu loh ya. Melarat sugih orang jadi pilihan. Tapi lah uang sing niki nek wis kadung milih Allah, ya mesti liane Allah ditinggal. Lek kadung milih liane Allah, Allah mesti ora kepetung. Niku mun otomatis. Otomatis. Mergo napa? Li annahuma karena sak temene. Napa wau? Musabbib karo asbab. Musabbib itu sing nyetakno sebab. Nggih niku Allah. Asbab niku dunya niku. Allah karo dunya iku didani kosok balen karone layat samyane kang ora bisa kumpul karo kemuliaan abadi dan kemuliaan yang tidak abadi itu tidak bisa bersatu. Omah kontrakan karo omah sing kae dhewe niku mboten iso dadi siji. Ya ngontrak ya kae dhewe ngono to mboten. Lek kowe milih omah tukon terusan ya jenenge dudu kontrak. Lek kowe milih kontrakan ya jenenge ora tuku. Lek sampean petung apa petung dobel ya ngontrak ya tuku ini mboten iso. Nggih ta? Kalau itu ngontrak kamu harus rela untuk tidak memiliki. Tapi kalau kamu mau memiliki, kamu harus rela memberi harga yang mahal. Oh, tempatnya lah kepengen dompet kok mewah, murah, itu ngontrak mau. Tapi dilukas diusir. Tapi lah kepengen bangun dewe sing mewah abadi, maka itu ubur-ampainya abot. Ubur-ampainya abot. Regane larang. Banyak hal yang harus dikorbankan. Betul. Ini kok pancen gak iso kumpul lho. Mula Pak ini ikhtarta mongko lamun milih sapa sira. Al-izzah ing kemuliaan al-baqiyah kang langgeng billahi kelawan Gusti Allah taala. Lam yakdir. Lam yakdir. Mongko ora bisa nguasani sapa ahadun wong siji. Ora bisa kuasa sapa ahadun wong siji ora kuasa anuzilla arep yen to ngasoraken sapa ahad ka enggi. Lek kowe mulya kuwi krana Allah, kuwi sapa ae ora iso ngasorno. Wis ah, sak dunya mulya. Alah. Sepakat. Alah, sak dunya. Tapi lek Allah muni terus lek, ya terus. Dan lek sing iso ngalah. Lho Fir'aun itu kurang jahat iki. Iku wong kabeh arep Fir'aun itu zalim. Tapi karena panjang Allah niku ngersakno Fir'aun niku jadi Fir'aun itu jadi. Ning kan ya kalau Allah dikalahno. Sing iso ngasorno nggih namung Gusti Allah. Jadi ku mengkile sing menang Nabi Musa. Ya akhirnya sing abadi Nabi Musa. Mergo akhirnya Fir'aun kebujuk. Dia tidak menyembah Allah, malah menyembah kekuasaannya itu sendiri, sehingga akhirnya yang baik habis oleh dirinya sendiri. Bergonda rumang sombong juga berkuawa itu. Nuaku orang peralihu. Tapi akhirnya gentar. Karena apa? Diri sendiri itu bisa habis. Betul. Enten cerita. Waktu ni saya semua murai, kan? Ya, saya cukup eh. Jadi korang tutup ya divisi. Ini tadi loh kemuliaan sih gak abadi yang ni. Akhir cerita itu batas waktu. Yuhka diceritakno anna rajulan sak temene wong lanang, siji wong lanang siji ku amara bil ma'ruf. Cetor gamangane ngelingno. Iku amara bil ma'ruf, amar ma'ruf li Harun Ar-Rasyid maring khalifah Harun Ar-Rasyid. Oten, enten tiyang niku sowan ning gone Harun Ar-Rasyid, tapi le sowan mboten ajeng napa-napa tibae ajeng ngelingno kali Harun Ar-Rasyid. Pakhari jamo kok banjur muring-muring sapa Harun Ar-Rasyid alahi ing atase rajul. Wa kana kan ana iku lahu kedue Harun Ar-Rasyid baglatun utawi ana bigol. Bigol niku keledek. Sayyatul khalqi kang elek lakune. Faqala mongko ngucap sapa Harun Ar-Rasyid irbitu huma taktulhu birumkhiha. Fafa'alu dhalika falam tadurrohu. Dira si Harun Ar-Rasyid irbitu padha nyancana sira kabeh. Hu ing rajul maha bareng karo baglan karo klede mau. Taktul moko matenana sapa sira hu ing rajul. Birum khia kelawan Birum khia kelawan manah ing sapa? Oh, birum khia. Salah-salah maknane. Birum khia kelawan playune baglah. Maksudnya niku mengke dicancang terus baglahe di pengen melayu, jadi mati mergo keseret keledeh niku wau. menan bapak alu mongko podo agawe sapa anak buahe Harun Ar-Rasyid dalika mukon-mukono perintah dan palam tadurul mongko ora melarati apa siksaan wau ruing raja pakala mongko dawuh sapa Harun Ar-Rasyid nek ngono utruku fi baitin wa tayiluhu alaihil bab utruhu padha jeblosna sira kabeh ing raja ki baitin ing dalem ruangan wa tayinu lan padha istilah ngecor ngemawon ngecor sira kabeh alahi ing ngatasé raja ngecor albabe ing lawange lawange dikancing dicor ben gak iso buka bapak alu mongko padha agawe sapa sapa punggawane wau zalika mengkono-mengkono perintahe Harun Ar-Rasyid karuya fi bustanin wa bubul baiti masjidun lha kok moro-moro tiyang niku wis iso metu ning ruangan niku wau pun plinco-plinco teng taman taman istanane Harun Ar-Rasyid akhire kesundi ya di cekal malih disowakno ning kendaraan Ar-Rasyid. Sapa sing ngetokno kowe? Ya sing ngetokno kula nggih. Sing lebokno. Ya karena napa piambae dilebokno niku ora rumangsa Harun Ar-Rasyid sing lebokno. Sing lebokno aku ini Gusti Allah. Lha sing ngetokno nggih Gusti? Gusti Allah. Niku kekuatan. Ya monggo wektu wis entek. Monggo kita tutup kali ini masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma sabit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah Assalamualaikum.